Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah. Masih dalam bab ke-10 tentang sunnahnya menyebarluaskan salam. Kemarin kita lalui hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah SAW sebutkan inna salam ismun min asma'illah, bahwa as-salam salah satu nama dari nama-nama Allah Asma'ul Husna, dan telah lalu penjelasan para ulama tentang as-salam. Wada'ahu Allah fil ardh, Allah letakkan nama ini di muka bumi. Fa'afshuhu bainakum, maka sebarkan itu di antara kalian. Fa inna ar-rajula al-muslim idza marra bil qaum fa sallama alaihim, karena seorang muslim jika melalui suatu kaum dan dia salam kepada mereka, faraddu alaih, dan mereka menjawab salamnya, kana lahu alaihim fadlu darajah bitadzkirihi iyyahum bisalam, maka dia punya keutamaan lebih, derajatnya lebih dari mereka, karena dia yang memulai mengucapkan salam seakan seperti mengingatkan mereka dengan salam. Fa illam yaruddu alaih, namun jika pun mereka tidak menjawab salamnya, radda alaihi man huwa khairun minhum wa atyab, tetap dia akan dijawab bahkan oleh yang lebih baik dan lebih mulia dari mereka, yaitu para malaikat. Hadis demikian diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanadnya juga Tabrani dan juga Al-Bazzar, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam sahihnya. Kata Ibnu Hibban, fal wajib 'alal 'aqil an yalzama ifsa' as-salam 'alal 'am. Demikian maka yang wajib bagi setiap aqil, bagi uqala, untuk berusaha selalu menyebarkan salam kepada semua orang, yang muslim tentunya, yang dia kenal maupun yang tidak dia kenal. Li'anna man sallama ala asyrah kana lahu itqu raqabah, karena orang kalau memberi salam kepada 10 orang itu pahalanya seperti dia memerdekakan seorang budak. Ini isyarat dari beliau, beliau tidak sebutkan, kepada hadis Ibni Umar diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Lafadznya, man sallama ala asyrah minal muslimin faka'annama a'taqa raqabah wa in mata min yaumihi aujabal jannah. Barang siapa yang salam kepada 10 orang muslimin, maka seperti dia memerdekakan seorang budak, dia bebaskan. Dan jika dia mati di hari itu dan dia telah menyebarkan salam kepada 10 orang, maka wajib baginya jannah. Wassalam, kata Ibnu Hibban, mimma yadhhabu ifsha'uhu bil muqtanni minasyahna. Dan salam juga fadilahnya menghilangkan permusuhan yang tersembunyi, kebencian atau permusuhan yang terpendam di dalam hati. Mungkin orang ini memendam permusuhan kepadamu, mungkin tidak dia tampakkan, tapi ada itu entah itu dendam atau kebencian, entah apa. Mungkin kamunya enggak sadar karena kata-katamu, karena perbuatanmu. Ala kulli hal, kalau kamu salam dan sering menyebarkan salam kepadanya, permusuhan-permusuhan yang tersembunyi seperti ini akan hilang, luntur. Wa ma fil khaladi minal baghdha, juga al-khalat itu al-qalb. Al-qalb dinamakan juga al-khalat. Juga kebencian yang ada di dalam hati akan sirna jika satu sama lain saling menyebarkan salam, menjawab salam. Akan hilang kebencian itu, tergantikan dengan kecintaan, kasih sayang, rahmat. Wa yaqta'ul hijran wa yusafil ikhwan. Dan salam juga menghindarkan orang dari perseteruan. Satu sama lain berseteru, tidak bertegur sapa, yang ada permusuhan ini akan terhindar kalau saling salam. Wa yusafil ikhwan, dan antara ikhwan satu dengan yang lain, antara saudara, antara teman, semakin sofa. Sofa itu jernih. Ibarat air, mungkin semula ada nodanya, ada kotoran apa begitu. Enggak jernih kamu lihat di gelas. Ketika air itu difilter, disaring, sekian kali saringan, jadilah air itu betul-betul jernih, bersih, enggak ada tersisa nodanya. Nah, salam seperti itu. Mungkin ada sisa-sisa kebencian, permusuhan, tapi dengan terus salam-salam seperti terfilter, sehingga antara ikhwan satu dengan yang lain, sofa, yusofi, menjadi jernih hati mereka, hubungan mereka satu dengan yang lain. Wal badi' bisalam baina hasanatain, kata Ibnu Hibban. Dan orang yang memulai salam juga, dia yang pertama nyalami, punya di antara dua kebaikan. Ihdahuma tafdilullah iyyahu 'alal musallam 'alaihim bi fadli daraja li tadhkirihi iyyahum bisalam. Allah memberi fadilah lebih padanya, kepada yang dia salami, karena dia yang mengingatkan mereka dengan salamnya. Dia punya derajat lebih. Al-thaniyah wa baina raddil malaikati alaihim inda ghaflatihim anir radd. Atau kalau yang kedua, kalaupun mereka enggak jawab, mungkin karena ghaflah, enggak sengaja, tapi karena mungkin sedang lalai, orang sedang enggak fokus, walhasil tidak terjawab salam dia, dia pun tetap dijawab oleh para malaikatullah. Dan itu tentunya keutamaan besar yang dia peroleh ketika memulai salam. Ada keutamaan lain mungkin terlupakan oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah. Bahkan itu dalam hadis di Abu Dawud dari Abu Umamah, Rasulullah SAW sebutkan, inna awlan nasi billah man bada'ahum bisalam. Orang yang paling dekat kepada Allah, yang paling dekat di sisi Allah adalah yang memulai salam di antara mereka. Artinya jika kamu yang memulai salam, maka kamu yang paling dekat di sisi Allah dibanding yang lain. Maka berlomba-lombalah menyebarkan salam, memberi salam kepada yang lain. Dan itu yang diamalkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh Abu Bakar. Begitu ada yang masuk, ada yang mau datang, mendekat, beliau dulu yang mengucapkan salam sebelum mereka salam. Karena layaknya yang orang datang nyamperin kamu, dia yang salam. Assalamualaikum. Abu Bakar karena tahu keutamaan semacam ini, semakin orang memulai, karena dia menyebarkan salam, dia lebih dekat di sisi Allah, maka dia mulai. Dan itu yang kemudian diamalkan juga oleh para sahabat lain dan para tabi'in. Maka mereka disebutkan oleh Ibnul Mufleh, begitu ada, setiap ada yang datang, ada yang menghampiri, didahului dikasih salam. Assalamualaikum. Sebelum dia ngasih salam, didahului, karena fadilahnya besar, karena keutamaannya besar. Yang paling mulia, yang paling dekat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala walaqad amba'ana Amr ibn Muhammad al-Ansari qala haddathana al-Ghallabi qala haddathana Shu'aib ibn Waqid qala haddathana Jarir qala qala Zubayd al-Yami. Zubayd al-Yami berkata, Zubayd al-Yami ini imam di zamannya, di sebutkan oleh Muhammad ibnu Sauqah atau ibnu Suqah, dikatakan kepada Mundhir Abu Abdullah, lau ra'aita Talhah wa Zubaidah, kalau saja kamu pernah menjumpai Talhah dan Zubaid, ini Zubayd al-Yami, la'alimta anna wujuhahuma qad akhlaqaha sahrul lail wa tulul qiyam wa kana wallahi mimman la yatawassadul firash. Kamu akan lihat keduanya, termasuk Zubayd al-Yami, wajah mereka kusut karena tidak tidur malam. Artinya dua imam ini, Talha dan Zubayd, sering qiyamul lail, tahajud, lama dalam sholatnya, dan keduanya hampir dikata jarang di tempat tidurnya. Ini karena sholat tadi. Zubayd al-Yami bertemu dengan beberapa para sahabat, antara lain Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik rahmatullah alaihim. Beliau meninggal tahun 122 atau ada yang mengatakan 123 Hijriah. Antara lain athar yang diriwayatkan dari Zubayd al-Yami di Uyunul Akhbar, kata Zubayd rahimahullah, askatatni kalimatu Ibni Mas'ud 20 sana. Selama 20 tahun membuatku banyak diam karena perkataan, ini nasihat, wasiat Ibnu Mas'ud, sahabat radhiyallahu an. Apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud? Man kana kalamuhu la yuwafiqu fi'lahu fa innama yuwabbikhu nafsahu. Barang siapa yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, ucapannya ke barat tapi perbuatannya ke timur, bertentangan. Maka dengan itu sesungguhnya dia merusak dirinya sendiri. Dia telah melecehkan dirinya sendiri, menjadi hina. Orang akan menilai, ucapanmu seperti apa, perbuatanmu kok seperti ini. Kalau orang awam biasa mengatakan jarkoni, larkoni ya. Cuman bisa mengajar tapi tidak bisa melakoni, bisanya ngelarang tapi dia sendiri ngelakoni. Nasallallahu alaihi wasallam. Kata Zubaid Al-Yami, ucapan Ibnu Mas'ud ini banyak berguna bagiku. 20 tahun beliau banyak terdiam karena ini. Begitu ulama salaf dulu menjadi qudwah dan toladan bagi kita. Rahmatullah alaihim. Ibnu Hibban riwayatkan dari Zubaid Al-Yami mengatakan, inna ajwadan nas man a'ta mala la yuridu jaza'ahu. Ajwadan nas, orang yang paling jawad, al-jud, itu tingginya karom. Disebutkan itu lebih tinggi dari karom. Karom itu sudah Masya Allah, orangnya karim. Kalau al-jud orangnya jawad. Karim itu yang memberi, karom derma orangnya. Orangnya dermawan. Ngasih, diminta. Ya selama dia punya, dia melihat ini berhak, dia kasih, dia beri. Tapi al-jud lebih tinggi disebutkan, yang memberi tanpa diminta bahkan. Hadal jud. Memberi tanpa diminta. Dia sendiri tahu ini orang miskin, kondisinya sulit. Dia tahu ini orang penghasilannya minim, keluarganya banyak dan lain sebagainya. Maka tanpa diminta pun dia memulai memberi. Karena orang macam-macam tentunya, ada yang malu, ada yang menjaga kehormatan dirinya. Walhasil hadza al-jud. Makanya Ibnu Abbas katakan, karena Rasulullah ajwadan nas. Rasul itu paling judnya orang, dermanya orang. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan paling judnya Rasul kalau sudah masuki Ramadan, lebih dibanding bulan-bulan yang lain. Hadal jud. Nas'alullah min fadli. Kata Zubaid, orang yang paling jud, yang memberi harta dan dia tidak menginginkan balasan. Bahkan termasuk sesuatu yang sering dilalaikan orang. A'immah kita menjelaskan, balasan ini gak hanya balasan harta, materi, itu iya. Tentu tidak demikian orang yang paling jud dan mukhlis, yang ikhlas. Dia tidak menginginkan dengan pemberiannya itu untuk dapat balasan, materi, bentuk lain kepadanya. Dan itu yang Allah sebutkan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kalian makan ini karena Allah semata, ikhlas karena Allah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan maupun ucapan syukur, terima kasih. Bukan itu harapan kami. Lillah, murni. Termasuk yang suka dilalaikan orang adalah ketika dia memberi, dia minta, terutama kepada fuqara wal masakin, orang-orang lemah, untuk didoakan. Ini termasuk jaza. Kan ada sebagian orang, dia ngasih sedekah atau apa, zakat, uang. Terima kasih Pak, dikasih ini, bantuan ini. Ya, doakan saya ya, doakan saya sehat ini keluarga. Berarti itu dia inginkan balasannya, termasuk balasan yang dia harapkan, dan itu tidak baik. Ya sudah, kamu beri saja. Lillahi ta'ala, dia mendoakan kamu tanpa kamu minta, ya alhamdulillah. Jangan kamu yang meminta, doakan saya, doakan anak saya, doakan orang tua saya. Berarti ada sesuatu yang kamu harap dengan pemberianmu. Tidak menginginkan balasan dari apa yang dia beri. Wa inna ahsanan nasi afwan man afa ba'da kudrah. Yang kedua kata Zubaid, orang yang terbaik maafnya ketika dia memaafkan, yang memaafkan saat dia berkuasa. Dia yang kuat. Karena kalau saja dia mau, dia bisa membalas. Yang gak maafkan tapi dia balas balik. Dan di situ nilai lebih memaafkan. Ditafsirkan itu salah satu makna al-hilm. Al-hilm, orangnya disebut halim, yang memaafkan ma'al kudroh, dalam keadaan dia berkuasa. Makanya Quraisy melihat itu dari sifat Rasulullah SAW. Saat Mekah sudah dikuasai oleh Rasulullah SAW, Fathu Mekah, dikumpulkan Quraisy, kumpulkan semua, kecuali beberapa gelintir orang yang memang keterlaluan permusuhannya, kayak Abdullah ibn al-Khattal. Kata Rasul, kejar dia, bunuh dia hatta dia bergelantungan di Ka'bah, bunuh. Tapi yang lain, keumuman Quraisy dikumpulkan oleh Rasul. Mereka berbisik satu dengan yang lain, mengatakan abis kita hari ini, mati kita. Muhammad berkuasa bersama para sahabatnya. Bagaimana dia dulu di kita siksa, kita tekan, kita pressure, kita ganggu, kita ini. Ma'ruflah kisahnya bagaimana di Mekah, marhalah Makkiyah. Ala kulli hal, kemudian Rasulullah naik bicara kepada mereka, apa yang kalian kira akan aku lakukan pada kalian? Ini sekarang berkuasa, mau balas, balas sekarang waktunya. Kata Rasul kepada mereka, idhabu fa antum mutulaqo. Pergilah kalian kemana kalian suka, kalian bebas. Dan justru efek positifnya yang luar biasa, mereka melihat kebesaran Rasul, hilmnya Rasul SAW. Karena saat kuasa, banyak yang masuk Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Hilm. Nah kalau saat lemah, diganggu, disakiti, memaafkan, ya wajar, enggak punya kekuasaan, mau balas apa. Tapi saat berkuasa seperti ini, kamu yang di atas. Makanya kata Zubaid, orang yang paling baik memaafkannya saat dia berkuasa. Wa inna afdhalan nas man wasala man qata'ah. Dan orang yang paling afdal, yang menyambung hubungan dengan orang yang memutus hubungan dengannya. Karena mukafik itu wajar. Di riwayat disebutkan, laisal wasil bil mukafik. Mukafik itu yang balas. Misalnya keluarga kamu atau siapa teman, dia datang silaturahmi ke kamu, dia jenguk kamu, mukafik. Maka kamu tukafi'uhu, membalas dia. Ya karena dia datang, ya enggak enak aku enggak balas, aku datangi juga. Dia nyambung baik hubungan denganku, aku baiki juga hubungan dengannya. Ini mukafik. Hukumnya balas-membalas saja kebaikan. Dan bukan itu hakikat wasil, yang menyambung hubungan baik atau silaturahminya. Tapi Zubaid katakan man qata'ah, orang yang memutus hubungan baik dengannya atau tali silaturahmi dengannya dia putus, dia yang nyambung, dia yang memulai. Dia datangi, dia kasih ini itu. Wa inna abkhalan nas man bakhila bisalam, huna mahalu syahid. Kemudian kata Zubaid, dan orang yang paling bakhil adalah yang bakhil dalam salam, pelit dalam salam, tidak mau mengucap salam, tidak menyebarkan salam kepada yang lain, sebakhil-bakhilnya orang. Qala rahimahullah, wa akhbarana Abu Khalifah qala haddathana Muhammad ibn Kathir qala amba'ana Sufyan an Abi Ishaq an Silah ibn Zufar al-Absi qala haddathana Ammar ibn Yazir radhiyallahu an qala thalath man jama'ahun jama'al iman. Kata Ammar ibn Yazir, ada tiga perkara kalau itu kamu gabungkan, kamu lakukan semuanya, sungguh dengan itu kamu telah menggabungkan iman. Ini tinggi dan sempurna imanmu kalau ketiganya ini ada padamu. Al-infaq minal iqtar. Yang pertama kata Ammar, kamu berinfak, ini memberi, apapun itu bentuknya, sedekah, hadiah, pemberian. Tapi justru di saat sulit, iqtar, itu kondisi sulit, kamu sendiri sangat butuh dengan harta itu. Kondisimu sendiri berat. Kalau orang bersedekah dalam keadaan lapang, ya khair, alhamdulillah, baik. Tapi bagi dia kan gak sulit, uangnya banyak. Di dompet dia ada 1 juta misalnya. Dia kasih orang 50 ribu, sisa 950. Enteng bagi dia. Tetapi ini uangnya tinggal sedikit, entah itu misalnya 20, 30 ribu. Itu pun dia masih mau mengeluarkan 10 ribu misalnya dia kasih ke orang. Kondisinya sulit. Beda yang ini dengan yang itu. Walaupun kedua-duanya kebaikan, tapi tentu ini nilainya lebih. Makanya kata Ammar, iman, menunjukkan iman orangnya. Kalau enggak, siapa yang mau? Kalau bukan karena dorongan iman, siapa yang melakukan? Orang akan mendahulukan hajat pribadinya. Al-infaq minal iqtar. Wal insaf min nafsik. Yang kedua kata Ammar, kamu insaf bahkan pada dirimu sendiri. Insaf itu kamu objektif bahkan pada dirimu sendiri. Artinya kalaupun kamu salah, kamu objektif, kamu katakan aku salah, aku keliru, aku rujuk dari kesalahan ini. Atau kalau bersama terkait orang lain, iya ternyata kamu yang benar, aku yang keliru dalam hal ini. Insaf pada dirimu. Kalau itu tidak ada kaitannya dengan dirimu, mungkin ringan, gampang saja orang mengatakan, oh iya ini pendapat keliru, oh iya fulan salah, oh yang benar fulan. Tapi kalau itu kembalinya pada dirimu sendiri, terbukti pendapatmu atau yang kamu ucapkan itu salah, nah, kamu insaf, kamu katakan aku salah, fulan yang benar. Ini juga kebanyakan orang gengsi. Na'udzubillah. Kalau bukan karena dorongan iman seperti kata Ammar, enggak akan ada orang mau melakukan. Siapa mau? Insaf min nafsik. Wabadlus salam lil alam. Yang ketiga, ini syahid. Kamu menyebarkan salam kepada alam, maksudnya semua orang yang kamu kenal, yang kamu gak kenal, muslimin. Kamu sampaikan salam padanya. Kata Imam Ja'far ibn Muhammad, kembali terkait yang kedua tadi, insaf. Kata Ja'far ibn Muhammad, man ansofan nas min nafsihi qadha bihi hukman li ghairihi. Barang siapa yang insaf pada dirinya sendiri kepada orang lain, ini orang lain kalau memang benar, dia benarkan olehnya dan dia katakan aku salah, ini bukan hakku, itu haknya fulan, insaf. Kalau terkait harta atau apa, muamalah misalnya, ini bukan barangku, ini barangnya fulan, ini haknya fulan. Yang insaf semacam itu, qadha bihi hukman li ghairi, maka dengan itu bisa teranggap menjadi hukum bagi orang lain. Artinya kembali hak orang itu kepada orangnya. Selamat hak-hak orang terjaga. Enggak kemudian hilang. Dan insaf aziz, suatu yang sangat berharga, bahkan terselamatkan dengan itu hak orang lain. Makanya kata syair, makna yang sama, idza anta lam tunsif akhaka wajadtahu ala tarafil hijran. Kalau kamu tidak insaf kepada saudaramu, kepada temanmu, sahabatmu, kamu akan dapati dampak dari tidak insafmu, dia akan memilih untuk berseteru denganmu. Dan siapa orangnya yang senang? Dalam keadaan kamu maupun dia sama-sama tahu bahwa ini hak dia, yang benar dia. Kamu pun tahu yang benar dia. Kamu salah. Tapi kamunya enggak insaf. Mendebat, cekcok, kesana, kemari. Untuk mempertahankan dan enggak mau ngaku kalau saudaramu itu yang benar. Orang akan lari dari kamu, menjauh. Wajadtahu ala tarafil hijran. Enggak akan ada yang suka dekat dengan kamu, enggak akan ada yang mau muamalah denganmu. Enggak akan ada yang tahan untuk bisa akrab dengan kamu. Dia akan memilih menjauh. Berseteru dengan kamu lebih baik baginya. Apa gunanya berteman dekat dengan orang seperti ini? Enggak ada insafnya. Saat kamu salah, kamu enggak mau ngaku itu salah. Saat itu hak temanmu, kamu gak mau akui itu hak dia. Padahal kamu tahu itu hak dia, dia yang benar. Dia yang berhak. Tapi karena kamu gak insaf, gak munsif, kamu ingkari semua itu. Buruk. Dan menunjukkan lemahnya dan kurangnya iman. Karena ketika orang insaf, seperti kata Ammar, menunjukkan kesempurnaan imannya. Tidak insafnya orang, bukti rendah dan lemahnya iman dia. Wal'iyadzu billah. Kata Imam Malik Ibn Dinar rahimahullah, walaysa fin nasi syai'un aqalla minal insaf. Di tengah manusia dalam kehidupan ini, yang paling minim kamu dapati dari mereka insaf. Paling jarang kamu jumpai. Di mana? Illa man rahimallah. Ada orang yang mengatakan seperti itu tadi, insaf. Ya akhi, kamu yang benar ternyata. Aku salah. Keliru aku, betul aku yang keliru. Ya akhi, ini hak kamu. Ini bagian kamu. Ini bukan bagian saya. Ini bukan hak saya. Dia objektif bahkan pada dirinya sendiri. Seperti kata Malik bin Dinar, paling minim kamu dapati di orang. Yang ada sebaliknya, itu yang banyak. Kebanyakan orang zalim, beling, berkhianat, menipu dan mengambil hak orang lain. Kata Ja'far ibn Sa'ad rahimahullah, ma aqallal insaf wa ma aktsaral khilaf. Betapa jarangnya, betapa sulitnya, betapa sedikitnya insaf. Dan betapa banyaknya khilaf, perselisihan. Wal khilaf muwakkal bi kulli syai' hatta al-qadhat fi ra'sil quz. Idza arata an tashrab al-ma' harat ila fi. Wa idza arata an tasubba an ra'sil quz litakhruj raja'at. Dan memang khilaf ini ada pada segala sesuatu hampir. Sampai-sampai kata Ja'far ibn Sa'ad, masalah noda pada minuman. Kadang kamu kalau minum di gelas, misalnya ada sesuatu apalah, entah taruhlah kulit kacang atau apa, yakni sesuatu yang kamu gak inginkan ada di gelasmu. Kalau kamu mau minum, dan kamu bisa buktikan begitu kenyataannya, seandainya kamu biarkan, kamu minum gini, ini kotoran, ini kulit kacang misalnya atau apa, ikut bersama air masuk. Masuk ke mulutmu dan kamu tidak ingin tentunya. Tapi artinya kalaupun kamu mau minum begini, ikut masuk, ketelan. Tapi anehnya, kalau kamu mau mengeluarkan, misalnya gelasnya kamu pegang, kamu keluarkan dengan kamu tuangkan air itu ke tanah misalnya, ini kulit kacang malah masuk ke belakang. Bukannya ikut keluar. Suful khilaf. Perbedaan. Logikanya kan sama-sama dituangkan seperti ke mulut, ikut keluar. Tapi enggak, ketika dia dituangkan gini, kamu mau buang supaya dia ikut turun bersama air, dia malah masuk ke dalam. Semakin masuk ke dalam gelas. Beda. Saat kamu minum, beda lagi, dia ikut air masuk ke mulutmu. Sampai masalah minum pun khilaf. Berbeda. Dalam segala sesuatu. Makanya yang dimaukan oleh Ja'far ibn Sa'ad, dibutuhkan insaf. Khilaf wajar dalam perkara-perkara ini, muamalah atau antara satu dengan yang lain terjadi perselisihan, terjadi ini mungkin wajar semula. Tapi bagi seorang mukmin, kalau saja dia insaf, selesai masalah. Dia mengaku salah, insaf pada dirinya. Dia katakan saudaranya yang benar, itu hak saudaranya, bukan hak dia. Demikian athar Ammar Ibnu Yasir mengajarkan kepada kita cabang-cabang iman yang tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang beriman kuat dan bertambah imannya. Maka athar ini menunjukkan makarimul akhlak, akhlak mulia masing-masingnya. Infak dikala sulit, kamu sendiri butuh, dan itu sesuai dengan makna ayat, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, wal insaf min nafsik, dan salam, memberi salam kepada semua orang yang kamu kenal ataupun tidak. Semua ini akhlak mulia masing-masingnya. Sebagaimana masing-masing dari ketiganya juga menunjukkan tawadhu. Karena orang yang memberi salam kepada orang lain menunjukkan tawadhu dia. Tidak merasa lebih dari yang lain sehingga enggak mau salam. Begitu pula yang insaf, tidak merasa dirinya gengsi atau ini kibir. Insaf pada dirinya. Begitu pula infak ma'al iqtar. Masing-masingnya pula menyebabkan atau menumbuhkan kecintaan antara mukminin satu dengan yang lain, mempererat hubungan persaudaraan di antara mereka. Karena pemberian menimbulkan cinta dan kasih sayang antara yang diberi dan yang memberi. Begitu pula yang insaf akan dicintai orang, dimuliakan, disenangi. Begitu pula yang menyebarkan salam. Dalam hadis seperti yang antum hafal, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afsus salam bainakum. Mau aku tunjukkan kepada kalian, kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai, sebarkan salam. Sebagaimana pula infak ma'al iqtar menunjukkan ghayatul karam, karam yang sangat tinggi, al-jud bahkan seperti tadi. Dan itu umum, baik itu kepada tamu, pemberian itu mungkin bentuknya jamuan, atau kepada yang ziarah datang kepadamu, atau bahkan kepada keluargamu sendiri, kepada istri, kepada anak, baik itu nafkah wajib sebagai suami, bapak, ataupun itu nafkah yang bentuknya sunnah, tidak wajib bagimu. Kalau kamu memberi, terutama ma'al iqtar, masuk dalam apa yang disebutkan oleh Ammar. Sebagaimana pula itu menunjukkan atau mengajarkan zuhud di dunia, yang masing-masingnya dari semua itu untuk kepentingan akhiratmu. Zuhud, qasrul amal, tidak berangan-angan berlebih panjang di dunia. Nah, semua itu untuk kepentingan akhiratmu. Makanya apa yang diucapkan Ammar bin Yasir ini menguatkan kalau dia ini marfu hukman. Sampai kepada Rasulullah SAW hukumnya, karena sangat menyerupai Jawami'ul Kalim, yang itu keutamaan Rasulullah SAW. Ringkes, simple, tapi begitu padat dan luas makna yang dikandung di dalamnya. Maka walaupun ini athar ucapan Ammar radhiyallahu ta'ala an, tapi secara makna hukumnya ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.